السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مرسي فضيلة أحسان pimpinan universiti, para pelajar, siswa dan siswi sekalian. Pertamanya saya ucapkan selamat datang ke Perlis. Perlis satu negeri yang tak ada apa-apa darul, dan tak ada juga Perlis Indra Kayangan pun tak ada. Perlis saja. Biasanya orang kan sebut Perlis adalah sebuah negeri yang paling kecil dalam Malaysia. Walaupun dia kecil, tapi sebagai nak bagi semangat kepada pelajar-pelajar yang baru sampai ini, kecil Perlis ini tapi lebih besar daripada Singapura. Perlis lebih besar, saya ingat 100 km persegi lebih besar daripada Singapura. Jadi ada orang susah hati kalau ada lampangan terbang di Perlis, lepaskan kapal terbang nak terbang. Kita katakan lampangan terbang Singapura lepas. Siapa pernah jumpa saya sebelum ni? Pernah jumpa? Ha? Oh, kat TV. Kat TV ke kat YouTube? Saya akan sebut beberapa perkara cerita tentang Perlis. Lepas itu saya akan buka kepada sesi perbincangan. Biasanya bila orang datang, nak datang ke Perlis, ada beberapa perkara kadangkala lah kedengaran tentang Perlis. Antaranya, ada orang kata Perlis ni lain sikit daripada. Dia ni, Perlis ni semayang subuh tak baca qunut. Pernah dengar? Lepas semayang tak ada, tak ada doa. Baca bismillah pelan. Dengar? Okey, tapi saya bukan nak main cerita yang tu saja, tapi saya akan sebut bab tentang Perlis supaya sesuai dengan apa yang diamalkan dalam negeri ini. Saya nak sebut tunjuk ringkasan dahulu tentang perlembagaan negeri Perlis. Boleh ni kan? Tentang artikel 5 undang-undang tubuh kerajaan Perlis, iaitu agama Islam. Agama bagi negeri adalah agama Islam, ahli sunnah wal jamaah, seperti yang telah diamalkan di dalam negeri. Agama lain boleh diamalkan oleh orang yang memelukinya di mana-mana tempat pun di dalam negeri, akan tetapi mereka hendaklah mengamalkannya dengan aman. Pertama, sebelum negeri-negeri lain memasukkan di dalam undang-undang tubuh negeri mereka, sejak sebelum merdeka lagi, Perlis telah memasukkan perkataan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka negeri ini amalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya nak tunjuk cepat sebelum saya nak syarahkan dia. Artikel 14. Fasal memilih dan mengangkat raja kerana tiada keturunan atau enggan, tiada mahu dipertetap waris yang akhir sekali. Maksudnya kalau tak ada raja atau ada raja dia tak mau, nak kena pilih raja yang lain. Dia kata, akan tetapi syaratnya orang yang hendak dipilih dan diangkat itu ialah seorang lelaki yang cukup umur sempurna akal daripada bangsa Melayu Perlis dan rakyat negeri Perlis dan beragama Islam, ahli sunnah wal jamaah daripada darah yang baik. Maksudnya dia tegaskan sekali lagi, ahli sunnah wal jamaah. Okey, artikel 19. Melainkan seperti yang disyaratkan dalam perkara 14, raja itu hendaklah seorang daripada bangsa Melayu dan darah keturunan pemerintah-pemerintah dan darah raja keturunan pemerintah-pemerintah negeri Perlis dan laki-laki beragama Islam, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau orang habaq kata Perlis ni Wahabi ke apa, tak betul lah. Sebab dia telah tulis di dalam perlembagaan dia sejak tahun 48 lagi bahawasanya pegangannya ialah ahli sunnah wal jamaah. Cuma nanti saya akan huraikan bagaimana ditafsirkan ahli sunnah wal jamaah. Saya petik sikit ucapan Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, Chancellor kepada universiti ini dan juga yang merupakan Raja Muda Perlis dan juga yang dipertua Majlis Agama Islam Negeri Perlis, di mana Tuanku menyebut, cara dan prinsip dalam memahami Islam itu tidak diambil selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan praktik yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi. Faham hak ni, sekejap saya nak syarah dah. Maka sebab itu di Perlis ini amalan syirik, khurafat dan bid'ah dalam ibadah cuba dikikis dari kehidupan rakyat. Umpamanya, sesungguh pun kita terima hakikatnya bahawa adab dan cara mungkin berbeza, akan tetapi akidah ahli sunnah wal jamaah adalah tauhid kita kepada Yang Maha Esa yang bersih dari sebarang unsur syirik. Mana mungkin seorang yang bersih akidahnya kepada Allah tiba-tiba masih mempercayai karut marut, bomoh atau pawang itu dan ini yang sering menghantui sesetengah masyarakat kita. Sebab itu di Perlis ni, kita jarang dengar lah bomoh-bomoh sakan Perlis ni. Kalau ada, dia di dalam pemantauan. Kerana kita tak mau khurafat, syirik, karut-marut dalam negeri ni. Saudara dan saudari sekalian, saya, okey boleh tutup slide tu? Okey. Pasal saya nak bagi muka saya masuk. Okey. Ahlu sunnah wal jamaah ialah nama jenama besar. Di dalam ahlu sunnah wal jamaah bermaksud aliran yang berpegang kepada sunnah Nabi dan berpegang kepada jamaah seperti yang ditunjukkan oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ahli sunnah maksudnya ahli-ahli lah, kita sebut perkataan ahli-ahli-ahli. Tapi ramai orang dia sebut dia ahli sunnah, dia tak faham apa itu ahli sunnah. Ahli sunnah maksud dia ahli yang ahli kepada sunnah. Yang ni dia berpegang dengan sunnah. Sunnah siapa? Sunnah kita ke? Sunnah takwan kita ke? Sunnah orang Melayu ke? Ataupun sunnah Nabi? Sunnah Nabi SAW. Maka teras dalam memahami agama hendaklah merujuk kepada apa yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam negeri Perlis ni dia ada sedikit perbezaan dengan negeri lain di satu sudut. Saya tak mau cerita tentang kedai orang lah. Saya cerita tentang kedai ni. Kalau ada orang berniaga dia cerita tentang kedai orang, tak apa, saya tak mau cerita kedai dia. Saya cerita kedai kita berniaga. Maksudnya kita kedai cerita pasal Perlis lah. Tak usah cerita pasal negeri lain. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia ialah Perlis ni, dia tidak menghadkan di dalam fiqh kepada satu mazhab. Negeri-negeri yang lain, dia menghadkan dirinya kepada mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Adapun Perlis melihat bahawasanya semua mazhab-mazhab Islam, khususnya dalam Islam ni banyak mazhab dalam aliran ahlu sunnah wal jamaah. Yang terbesar ada empat yang masyhur, iaitu mazhab Al-Imam Abi Hanifah, Nu'man bin Thabit radhiyallahu an, yang mana beliau lahir pada tahun 80 Hijrah. Beliau bukan sahabat Nabi. Dia lahir pada tahun 80 Hijrah dan meninggal pada tahun 150 Hijrah. Selepas beliau atau masa beliau hidup pun ada satu tokoh yang lain. Abu Hanifah, dia berada di Iraq. Dalam masa yang sama ada tokoh ilmuwan yang lain yang terkenal juga, iaitu ialah Imam Darul Hijrah, iaitu Imam Malik bin Anas, yang terkenal alirannya sebagai mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas lahir pada tahun 93 Hijrah dan meninggal pada tahun 179 Hijrah. Yakni dia meninggal 29 tahun selepas daripada kewafatan Al-Imam Abu Hanifah. Kerana Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijrah. Pada zaman Imam Malik, ada seorang lagi tokoh muda yang berguru dengan Imam Malik. Yang berguru dengan Imam Malik. Iaitulah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Iaitu Al-Imam Syafi'i. Dia lahir pada tahun 150 Hijrah. Iaitu tahun kewafatan siapa? Abu Hanifah. Saudara-saudari, ingatlah saya sebut. Tak ingat tahun ke, tenggelam dalam khayalan. Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah. Tahun yang sama lahirnya Al-Imam Syafi'i. Dan dia meninggal pada tahun 204 Hijrah. Jadi umur dia lebih kurang berapa? Berapa panjang umur dia? Ada belajar matematik? Berapa panjang umur dia? Ha? 50? 54 tahun. Pada zaman itu, ada seorang lagi tokoh lebih muda pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil hadis-hadis daripadanya dan mempelajari sebagian daripadanya. Dia juga mempelajari ilmu daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, dia lahir pada tahun 164 Hijrah. Yakni dia lahir 14 tahun selepas kelahiran Imam Syafi'i. Berarti dia 14 tahun lebih muda daripada Imam Syafi'i. Dan dia meninggal pada tahun 241 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Yakni hampir 30 tahun lebih kemudian baru dia meninggal. Dia di Baghdad. Dia terkenal sebagai Ahlul Hadis. Mereka semua ini bertemu dan hormat menghormati. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebut bahawasanya Imam Malik adalah hujahnya di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan dia berguru, dia belajar muwatta' daripada Imam Malik. Imam Malik, Imam Syafi'i, apabila dia pergi ke Mesir, dia berjumpa dengan seorang lagi tokoh, alim besar. Nama dia Al-Lais bin Sa'ad. Dia tak sempat jumpa Al-Lais, tapi dia jumpa dengan anak-anak murid Al-Lais. Setelah dia tengok pandangan Al-Lais, dia kata Al-Lais afqah min Malik. Lais itu lebih faqih daripada Malik. Tapi dia tetap menganggap Malik adalah hujah dia. Kerana banyak ilmu dia dapat daripada Imam Malik. Imam Syafi'i ketika dia di Baghdad, dia berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal. Dia mengambil manfaat daripada hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil daripada dia faqih, kealiman ataupun kefaqihan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika dia meninggalkan Baghdad, dia menuju ke Mesir. Dia menyatakan, "Ma taraktu Baghdad rajulan afqah min Ahmad bin Hanbal." Aku tidak meninggal Baghdad seorang lelaki yang lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan wasyafi'i linnas kasyams lil ard. Syafi'i untuk manusia itu bagaikan matahari untuk bumi. Hubungan mereka sangat baik, mengambil manfaat di antara satu sama lain. Golongan yang datang kemudian daripada mereka menimbulkan fanatik. Fanatiknya ialah siapa yang belajar dengan mazhab Syafi'i tak boleh ambil daripada Hanafi. Siapa yang Hanafi jangan ambil daripada Hanbali. Siapa yang Hanbali jangan ambil daripada Maliki. Sehingga akhirnya mereka telah mengurung diri mereka. Dia orang confine diri mereka di dalam satu aliran yang mana mereka rasa mereka tak boleh melihat daripada jendela lain untuk memahami banyak perkara. Sedangkan kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, saudara kena follow saya punya flow untuk faham poin yang saya nak pergi. Sedangkan jika kita lihat pada zaman Nabi SAW, Nabi mengajar, sahabat tanya Nabi. Nabi pentingkan ilmu. Nabi tak benarkan fatwa tanpa ilmu. Bila Nabi SAW wafat, para sahabat ganti Nabi. Ada sahabat yang paling alim tentu 4. Imam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian ada Abdullah yang dianggap alim dalam ilmu. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Semua ni adalah tokoh-tokoh ilmuwan yang sahabat ambil ilmu daripada mereka. Tabi'in ambil ilmu daripada mereka. Yang ni anak murid sahabat yang tak jumpa Nabi, mereka mari ambil ilmu daripada anak-anak murid Nabi yang kita panggil sahabat. Nah, sahabat Nabi. Tidak ada seorang pun di kalangan sahabat ini yang kata, jika awak belajar dengan saya, jangan belajar dengan dia. Jika awak mari dengar ilmu daripada Umar bin Khattab, jangan dengar ilmu daripada Ali bin Abi Talib. Jika awak dah dengar pendapat Abdullah bin Abbas, jangan dengar pendapat Abdullah bin Mas'ud. Jika awak dah tanya Abdullah bin Umar, jangan bertanya kepada Abdullah bin Amr. Tak ada semua mereka kata benda ni. Semua mereka hanya menyatakan fas'alu ahlaz-zikr in kuntum la ta'lamun. Macam mana Quran kata, hendaklah kamu bertanya kepada orang yang berpengetahuan, ahli ilmu, jika kamu tak tahu. Kemudian apabila zaman mula mundur, manusia mula malas berfikir. Manusia buat satu benda yang sahabat tak pernah buat. Dia kata, kalau awak mazhab Syafi'i, jangan lagi awak tanya mazhab lain. Jika awak dah belajar dalam mazhab Syafi'i, awak jangan tanya belajar dalam mazhab Hanafi. Jika awak belajar mazhab Hanafi, awak jangan belajar mazhab Hanbali. Sedangkan mereka itu semua adalah scholars. They are scholars. They are our scholars. Respected scholars. Great scholars in our history. Kalau seorang pensyarah main ke depan ni, dia belajar engineering ke apa, dia kata kalau awak dengar ilmu dengan saya, jangan dengar daripada pensyarah lain. Apa kita kata kat dia? Betul ke tak? Tak betul. Dari segi ilmu kita ambil daripada banyak dan kita akan nilai ilmu. Faham tak? Faham tak setakat ni? Untuk itu saya nak fahamkan. Di negeri Perlis ini, fatwa-fatwa dia tidak pernah mengikat diri kepada satu mazhab. Bila kita ingin memberikan fatwa, kita akan tengok semua mazhab. Beza dengan negeri, saya tak mahu negeri-negeri yang lain mungkin, kita akan tengok, dia orang mungkin akan tengok apa kata mazhab Syafi'i. Kita tak mula begitu. Kita mula lihat semua mazhab. Walaupun kadangkala kita tengok apa yang diamalkan di Perlis ni mungkin dianggap sebagai lain sikit pada orang, tapi lain mungkin di Malaysia, tapi tak pada dunia. Contoh, sehari saya pergi detail. Kalau kita pergi mari ke masjid-masjid di Perlis, kebanyakan ataupun kita pergi masjid-masjid sepatutnya, supposed to be masjid di Perlis, kita tengok dia orang tidak kunut subuh. Kita mungkin rasa pelik ni. Sebab apa? Sebab kita pergi ikut Malaysia ya. Tapi kalau kita pergi Masjidil Haram, dia kunut ke tak subuh? Tak. Kita pergi Masjid Nabi juga dia tak kunut. Kita pergi banyak negara-negara Teluk Arab juga tak kunut. Kita pergi ke mazhab paling ramai pengikut dia, iaitu mazhab Abu Hanifah, ke India, ke Pakistan, ke China, mereka tidak kunut juga. Ke Jordan, kebanyakan yang tidak kunut. Tapi artinya, saya bukan nak bahas masalah kunut. Saya nak kata, tidaklah pelik jika kita lihat pada skop yang lebih luas. Kenapa boleh jadi begitu? Saya nak sebut apa benda. Sebab, kita cuba lihat agama pada kerangka yang lebih luas. Contoh. Buat contoh. Dalam kalangan sarjana, mereka sendiri kadangkala, walaupun dia orang kata dia ada mazhab, dia juga lihat pada luar mazhab dia. Saya buat contoh yang common. Saya kena buat contoh yang mudah dulu, yang selalu saya buat. Baru pergi contoh yang susah sikit. Contoh yang paling praktikal di Perlis ialah dulu Perlis kata bayar zakat fitrah. Tahu zakat fitrah? Apa dia zakat fitrah? Bayar tak tahun ni? Bayar dengan wang. Ketika Perlis keluarkan fatwa ini dulu, ramai orang kata Perlis mengarut keluar mazhab, sesat. Sebab dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tetapi hari ini kebanyakan negeri, semua negeri bayar pakai wang. Perlis telah adaptasi mazhab Abu Hanifah. Kerana para ulama kadang-kadang nasnya sama, tapi cara faham mereka. Contoh yang lain. Hak tuan-tuan, tak sempat sebut boleh. Dalam mazhab Syafi'i, saya selalu buat contoh ni, bagi mudah faham. Siapa beli barang, dia kena sebut saya beli. Dan yang menjual sebut saya jual. Dalam mazhab Abu Hanifah, dia kata tak perlu mesti buat begitu. Kita punya action menunjukkan berlakunya taradi, redha. Maksudnya, kita bagi barang, orang tu bagi duit. Bererti berlakunya transaksi secara rela. Tak boleh paksa. Macam Piramli paksa kena jual buruh gigi tu. Tak boleh. Kita beli banyak hari ni. Kita kebanyakan mungkin mengaku kata mazhab Syafi'i walaupun tak berdaftar lagi. Ambil borang lagi. Kan? Semua orang claim dia mazhab Syafi'i. Ramai-ramai orang yang claim dia mazhab. Tahu, walaupun dia pun tak tahu apa yang dia claim. Kita pergi beli air minuman dekat mesin tu. Kita pun mubur RM1. Sekarang buat apa? Campur GST. Rela ke GST tu? Okey, katalah bubur RM2. Bubur air mesin pun jatuh. Tum. Jatuhlah satu tin air. Kita orang kuat mazhab Syafi'i. Kita datang mesin, saya beli air. Mesin tak jawab. Kita duduk tunggu situ. Kenapa sekejap? Ni mesin ni lah. Dia ni keluar mazhab lah mesin ni. Kita pun ambil. Hakikatnya, kita telah pakai kaul yang bukan Syafi'i. Walaupun mutakhirah di kalangan Syafi'i. Orang yang akhir kalangan mazhab Syafi'i akhirnya tarjih benda yang sama, itu pun menyokong benda yang sama yang disebut oleh Abu Hanifah. Artinya keluar daripada mazhab itu berlaku tu pun tak? Berlaku tu pun tak? Berlaku. Saya nak fahamkan apa yang dipraktis di Perlis supaya kita dapat faham dalam kerangka yang skala yang besar. Saya buat contoh loh. Imam Nawawi adalah tokoh besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau kita baca banyak mazhab Imam Nawawi, sama orang Melayu pun ada nama Nawawi. Kan? Ada orang nama Nawawi. Sebab Nawawi itu nama tempat dia. Dia nama Yahya bin Sharaf. Nama dia Yahya. Tapi Imam Nawawi rahimahullah, dia mazhab Syafi'i, dia syarah mazhab Syafi'i. Tapi kadang-kadang dia juga keluar. Contoh, Imam Nawawi tidak bersetuju dengan pandangan mazhab Syafi'i yang kata kesan khinzir kena basuh 7 kali. Bila kita kena kesan khinzir, kita kena basuh 7 kali menurut pandangan mazhab Syafi'i. Kerana kata Nawawi, hadis hanya sebut anjing. Idza walagha al-kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marrat ulahunna bi turab. Bila anjing jilat bekas kamu, basuh 7 kali. Satunya, yang pertamanya sebagai riwayat kata ihdahun, salah satunya dengan air tanah. Yang ni kalau anjing jilat bekas, kita ada bekas anjing mari jilat, Nabi kata basuh sebanyak 7 kali. Salah satu daripada air basuhan tu guna air tah. Nabi kata air tanah lah, Nabi tak kata air selut dah. Orang Melayu yang lebih-lebih pergi korek selut lah bah. Air tanah ni maksud tanah lah, kat mana-mana tanah ambil campur jurus lah, jurus kepada tempat tu. Imam Syafi'i dia menganggap kalaulah anjing pun 7 kali, khinzir lagi teruk. Khinzir pun kena 7 kali. Tapi anggapan dia itu tidak ada apa-apa dalil, andaian dia. Maka Imam Nawawi kata tak ada apa dalil untuk disamakan antara kelb, anjing, dengan khinzir. Tahu tak khinzir? Tahu khinzir apa? Khinzir ni terjemahan dia babi. Tapi mereka tak galakkan guna. Jadi dia Arabkan khinzir. Sebab tu kita tak boleh kata membabi buta. Kita kata mengkhinzir buta. Yeah. Jadi kita ubah bahasa. Orang Melayu tak mau pakai. Tapi babi lah akhirnya. Okey. Khinzir disamakan dalam mazhab Syafi'i dengan Imam Syafi'i kata kalau anjing 7 kali, khinzir lagi teruk lah, khinzir pun 7 kali. Dalil dalam hal ni tak ada. Atas andaian Imam Nawawi dia tokoh di dalam mazhab Syafi'i, dia kata mazhab lain lebih kuat. Karena andaian ni tak ada dalil, maka dengan itu kalau satu orang kena kita bekas khinzir, dia basuh sehingga hilang kesan, tak perlu air tanah. Sedangkan Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Maksud saya ialah berlakulah di kalangan imam-imam juga keluar daripada pandangan mazhabnya. Sebab bila adik-adik mari sini, nanti orang kata Perlis pasal apa tak pegang satu mazhab. Kita nak cerita imam-imam pun keluar daripada kerangka mazhab. Faham tak ni? Ni belah siswi faham tak? Kak duk main WhatsApp. Faham tak? Saya buat contoh yang lain. Sebelum saya nak pergi contoh. Contoh yang lain. Hak mudah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang accident, tahu accident, dia pergi hospital, dia balut dengan simen. Tengok. Jadi dia nak sembahyang macam mana? Nak ambil wuduk macam mana? Tayamum dan dalam pandangan mazhab Syafi'i dia sebut tayamum dan wuduk. Pasal wuduk tu ganti tempat yang tak boleh. Sedangkan walaupun ada hadis, tapi hadis tu daif. Kita lihat pada pandangan yang lain. Orang yang sihat pun wuduk saja. Yang ni yang patah lah. Pi tayamum dan wuduk lagi lah. Susah. Sedangkan tabiat agama tu memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra. Tuhan mahu daripada kamu mudah. Tuhan tak mahu daripada kamu susah. Wala yuridu bikumul usra. Tuhan tak mahu dengan kamu susah. Maka dalam pandangan mazhab yang lain, dia pakai cukup dengan tayamum memadai. Dalam mazhab Ibn Hazmin umpamanya, dia kata ambil wuduk yang mana tak payah basuh, tak payah basuh. Memudahkan. Di situ faedah melihat agama daripada kerangka yang lebih besar. Menjunjung kasih di atas keberangkatan Tunku Duli Yang Tak Mak Mulia Tunku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Tak Mak Mulia Tunku Raja Puan Muda Perlis. Okey. Saya nak buat contoh ni, nak bagi faham. Tak apa, tengok, tak tengok lagi, saya lagi tengok. Berapa hari dah duduk di Perlis? Ha? Tiga. Melawat Perlis habis. Sebab tu saya kata Perlis ni besar. Negeri lain tidak ada padang besar melainkan Perlis ya. Tapi saya sebut tadi, saya suka lihat daripada sudut yang apa? Sudut yang positif. Saya selalu bandingkan, orang kata kecil, saya kata besar, besar daripada Singapura. Tahu dah negeri yang bergolak? Bahrain, tahu Bahrain? Bahrain kecil daripada Perlis. Jadi jangan susah hatilah duduk negeri ni. 3 tahun pun pusing tak habis. Jangan pusing kau jalan tu ya. Tapi walaupun kita kecil, kita punya iskop yang besar. Kita ingin melihat dunia daripada kerangka yang lebih besar. Okey, dah saya buat beberapa contoh tadi. Saya nak pergi pada contoh yang praktikal. Mungkin orang tanya, pasal apa pi masjid tiba-tiba Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wih, bismillah mana? Kacau. Kita balik garu kepala tu, imam lupa bismillah pula dah. Siapa pernah pergi Mekah? Angkat tangan. Tak nak. Siapa pernah tengok imam tarawih Mekah di dalam TV? Pernah? Dia bismillah tak? Okey. Maksudnya tak bismillah ni bukan benda pelik lah. Betul tak? Masjid Nabi orang tak bismillah. Masjid lah. Masjidil Haram pun tak bismillah. Kalau Perlis dikatakan sesat kerana tak bismillah, tak kalah sesat Masjidil Haram dengan Masjid Nabi. Masalah setuju tak setuju satu hal. Tapi nak kata sesat tak boleh. Patut itu being practiced di tempat yang paling utama dalam dunia Islam. Sebab apa boleh pergi tak bismillah sedangkan mazhab Syafi'i bismillah? Sebab saya balik pada hak saya cerita tadi ya. Dia boleh melihat pada skop yang lebih luas. Dia tengok, dia detect dalam semua pandangan mazhab. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, tahu Imam Bukhari? Tahu tak? Dia masuk universiti ni dia kena tahunya, tahu tak? Tahu Said Bukhari, Yayasan Bukhari, tahu tak? Tahu Imam Bukhari? Yang tu orang lain, tak ada kena mengena. Imam Bukhari ialah imam hadis. Dia anggap sebagai imam yang ulung di dalam compile atau mengumpulkan hadis. Dia collector. Dia kumpulkan hadis dan hadis dia authentic. Bila dia letak di dalam, setelah dinilai. Bukan terus orang bagi authenticity macam tu. Okay. Imam Bukhari riwayat daripada sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi nama dia Anas bin Malik. Tadi hak mazhab tu nama dia Malik bin Anas. Yang tu lain. Imam mazhab. Yang ni nama dia Anas bin Malik. Anas bin Malik, dia riwayatkan, Anas ni Masa dia kecil 10 tahun, mak dia nama Ummu Sulaim. Mak dia bawa dia mai kepada Nabi. Mak dia suruh dia, Rasulullah ambillah anakku ni jadi khadam Nabi. Khadam Nabi ni dia khidmat kat Nabi. Nabi nanda air, Nabi kata Anas, aku khidmat sepanjang hidup dengan Nabi ni sehingga wafat. Tak pernah Nabi ni kata, Anas pasal apa tak buat macam ni? Pasal apa hang buat macam ni? Pasal Anas tak kata Nabi, kata Anas, Nabi tak pernah kata. Paling tinggi anak Nabi kan kata, Anas, alangkah baiknya jika buat macam ni. Mak ceritanya sehingga dia tahu semua pergerakan Nabi. Nabi sembahyang, Nabi bangkit tengah malam, Nabi pi masjid. Anas tahu sejak dia 10 tahun. Dalam tempoh lama Anas berkawan dengan Nabi dan juga sahabat Nabi yang lain. Siapa sahabat Nabi yang lain besar? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kata Anas, Anas kata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Umar, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yaftatihuna as-salata bi alhamdulillah. Sesungguhnya Nabi Abu Bakar, Umar bila mula sembahyang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam riwayat Imam Muslim, Anas kata, walam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Aku tak dengar pun seorang di kalangan depa tu yang baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlih ambil hadu. Faham tak? Ni bukan kata syok-syok. Orang pelih malah bismillah. Dah. Dia ambil hadu. Habis itu macam mana Imam Syafi'i mazhab dia kata bismillah? Saya nak cerita macam mana dia kata. Anas ni ada banyak anak murid. Berbelah-belah orang anak murid. Anak murid dia ada nama Ishaq bin Abdullah. Ada nama, ni semua anak-anak murid yang besar-besar ni. Ada nama Thabit Al-Bunani, Ayub As-Sakhtiani, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Nuh, A'id bin Shuraih, Abu Qilabah, Qatadah bin Di'amah, Malik bin Dinar. Banyaklah nak sebut. Ni siapa yang mengaji hadis memang. Mansur bin Zadan, Daud bin Abi Hind. Ingatlah. Banyak nama lah. Lebih kurang 14, 15 orang. Semua mereka, mereka dengar benda ni daripada Anas. Sama. Tapi ada seorang anak murid dia, nama dia Humaid. Dia kata, dia dengar Anas kata, baca bismillah. Jadi, bagi mudah macam ni, 15 orang pergi menuntut, 16, kita 20 orang pergi menuntut, 19 balik cerita macam lain, seorang cerita macam lain. Tapi yang seorang ni pun kita tahu, dia bukan penipu. Dia bukan penipu. Dia seorang yang dipercayai. Trusted. Dia panggil thiqah. Jadi kita nak kata apa? Kita akan kata dalam ilmu hadis, dia panggil bab ni, dia panggil waham. Waham ni maksud dia keliru. Dia tak tipu. Mungkin dia terkeliru dengar ataupun apa-apa. Di atas sangka baik kita pada dia. Tapi kita tak boleh menafikan, kalau nak tanya, siapa yang lebih kita percayai antara yang ramai dengan sikit ni? Hak cerita yang ramai ke cerita yang sikit? Walaupun yang seorang ni tak menipu, tapi dari segi nak lebih accurate, lebih tepat, yang ramai kan yang sikit? Kita tak salah mazhab Syafi'i. Dia ambil pada yang sini dan atas apa alasan asal yang lain, tapi kita ambil yang ramai ni. Saya nak cerita hak tadilah. Macam mana perlih proses dia punya fatwa. Faham tak ni? Duk dengar ni faham kan ni? Faham ke? Faham. Okey. Maka dengan tu bila kita pergi masjid, kita dengar orang tak baca bismillah. Dan kita minta yang jadi tu imam pun, bukan kita kata baca bismillah tak salah sembahyang. Kita kata kita prefer supaya buat yang ni. Faham tak? Jadi bila jadi tu imam surau-surau apa semua, kita prefer buat yang ni lah. Setelah kita terangkan. Sama juga dengan isu kunut umpamanya. Kita tahu imam mazhab Syafi'i dah kunut, tapi mazhab-mazhab yang lain tak ada kunut. Kerana kita lihat hujah tentang kunut tak kuat. Memang Nabi kunut, kita lihat Nabi kunut nazilah. So di Perlis ni tak kunut. Kita pergi Masjid Haram pun tak kunut, Masjid Nabi pun tak kunut, kita pergi banyak negara Arab pun tak kunut. Kita tak kata orang kunut tu salah. Dah siapa yang pergi ke Kedah, ke Selangor, dia nak kunut, kita tak kata apa, isu urusan negeri dia. Tapi di negeri ni, dia tak. Tapi kalau orang balik, mak, cik duk Perlis letih lah mak, pagi-pagi ketak lutut, dia pun tak kunut. Yang tu tak ada alasan. Mak kita pergi Mekah ni, musim Mekah ni pun, dia duduk semayang di Masjidil Haram pun, tak kunut. So, kalau boleh, follow je lah. Kalau kita semayang seorang-seorang di bilik kita apa, itu bukan urusan lah. Tapi yang rasmi, ini berlaku. Faham tak ni? Faham tak ni? Okey. Saya nak sebut, lagi saya beri soalan, tapi saya nak buat satu dua contoh yang lain. Satu benda lagi di Perlis ni, macam yang saya siarkan tadi ucapan tuanku yang di petua Majlis Agama Islam Perlis, Tuanku Raja Muda, hak tadi, di Perlis ni dia memerangi ataupun dia tak mau kepada khurafat, bomo-bomo, kepercayaan karut, kita tak mau.